dino umur tambah tua nangis koyo koyo ora tiroso. Nyonggo piringe anak mempeng kerja orang mikiroko pari pasan umur wesake cacae nganti bingung anggon bunge bunge. Tekadmu kui tak uji papa papa kowe koyo senobati papa papa panasmu ngukuli geni papa papa kena angin soyo dadi senajan wis tuwa nekat mempeng kerja nyambut gawe kanggo nguripi keluarga. Bapak, senajan umurmu wis tuwa nanging tekadmu bisa kanggo dodo. Aku anakmu mung bisa memuji. Muga-muga Bapak tansah kinaringan Bagas waras saking Gusti ingkang Maha Kuwasa. Kula Pak anak sampean ngaten kanthi jaga nyonggo piringe anak mempeng kerja ora mikiroko pari pasan umur wes akeh cacahe nganti bingung anggon bunge bunge. Papa papa tekadmu kui tak puji papa papa kowe koyo senobati papa papa panasmu ngungkuli geni papa papa kena angin soyo dadi senajan wis tuwa nekat mempeng kerja nyambut gawe